masih terus bersama Mitra Bisnis dan saya Dona ya. Dan terima kasih nih beberapa yang sudah ikut sharing, katanya wah kalau ngomongin apa kata-kata yang sensasional, menarik perhatian tuh kayak itu loh kata Pak Yudi, kayak ayam gorengnya si Jupe, dada Jupe, ayam apa goreng dada Jupe, paha Jupe kan dia punya tuh Bang, Jupe fried chicken. Itu juga sensasional ya Bang. Iya. Orang jadi tapi, pengen lihat. Pengen makan kok pengen lihat sih. Salah. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang berpikir apa rumusnya supaya manjur gitu loh. Karena ada orang yang mikir gue kok udah kreatif gitu loh tapi enggak manjur gitu loh. Oke. Nah, ini harus ada skala yang benar gitu loh. Jadi sekarang begini ya, misalnya ini umpama nih ya. Kita bilang nih ayam ajaib gitu loh, tapi dagangnya pakai meja kecil gitu loh. Kagak. Jadi gini, apa yang kita ucapkan sama apa yang kita perlihatkan enggak sama gitu loh. Jadi kadang-kadang kira-kira juga gitu loh. Kagak bisa kita terlalu sensasional, kita harus lihat juga kondisi kita gitu loh. Kondisi dagang kita gitu. Nah, itu satu, itu yang paling penting sekali gitu loh. Kadang-kadang ada orang ya kan di Indonesia kan ya banyak orang enggak tahu diri. Ya, tapi ada juga nih orang nih yang paling parah tuh orang yang maksain diri. Ngotot mau nyantu aja. Iya, enggak bisa. Makanya harus realistis gitu loh. Oke. Makanya sebagai seorang UKM gitu, kita berdagang ini dengan mempromosikan gitu, kita harus menjadi orang yang realistis juga. Nah, ini pepatahnya begini, kalau orang yang pesimis gitu ya, kalau dia naik kapal nih, tiba-tiba mati angin gitu loh. Orang yang pesimis, waduh, dia udah nyerah deh gitu loh. Oke. Orang optimis, dia bilang enggak, sabar, tenang aja, tunggu, nanti ada angin lagi gitu loh. Tapi orang yang realistis, aman dia ya. Dia punya layar di adjust, mencari angin, jadi jalan lagi gitu loh. Jadi yang penting adalah menjadi seorang realistis. Wah ini yang baru nih Bang, biasanya selama ini kan di dogma orang tuh pesimis, optimis. Yeah. Ternyata yang baru dari Bang Kavi, orang tuh realistis. Iya. Yeah. Optimis doang juga cuma nunggu-nunggu ya. Iya. Yeah. Intelligent realistis. Woi. Gitu. Mantap. Apalagi nih Bang, sebelum kita tutup lagi, kira-kira dari ilmu goreng-goreng ini. Harus kira-kira juga ya, terus jangan hanya bikin sensasional tapi tidak sesuai gitu loh, sehingga orang lihat ah lu ngecap aja lu enggak bisa deliver produknya gitu. Jadi padahal ilmu ngecap juga perlu dipakai ya. Iya, gitu loh, ngecap seperlunya. Yang bikin bingung orang, yang bikin orang penasaran. Dan ya, kreativitas itu jangan begitu-begitu aja, harus ada selalu membuat kreativitas baru gitu. Dan yang terakhir adalah semua bisa dipakai. Ya, bisa jadi artinya diri Anda bisa menjadi senjata, produknya bisa menjadi senjata, sambal bisa menjadi senjata, apa semua bisa menjadi senjata gitu. Gitu. Oke. Semuanya bisa jadi senjata. Tinggal mau pilih senjatanya tumpul apa tajam. Kan juga ada macam-macam senjatanya ya, Bang. Kalau tajam nusuk, kalau tumpul ngemplang. Oke deh kalau gitu. Jadi itu Bang lesson to learn di sore ini? Iya. Yang dibagi ke Mitra Bisnis? Iya. Mulai jangan males mulai gerak ya, selalu aktif, selalu bikin kreativitas baru supaya orang nggak bosan sama produknya. Dan tadi realistis. Iya. Jadi orang ngelihat datang karena udah dikecapin, orang penasaran mau datang. Iya. Lihat yang digoreng ternyata nggak sesuai, jangan sampai kecewa mereka. Okay. Kecewa datangnya cuma sekali dan nggak diceritain ngomong doang gede ternyata produknya nggak nyampe gitu. Oke, semoga ini tadi yang disampaikan sama Bang Kavi bisa membuat Anda lebih semakin yakin lagi dengan produk-produk yang Anda miliki sendiri. Laris dan manjur. Iya, mau bikin PT itu. Hah? PT Laris Manjur. Iya. PT bunga di belakangnya. Bang, lu jangan ngomong sekarang, ntar yang denger besok langsung ke hati lo. PT Laris Manjur Sejahtera. Oh. PT Laris Manjur Raya. Gak kira-kira tuh. Udah laris manjur lagi. Mantap. Tambahin lagi. Ya udah Bang, sukses untuk bisnis-bisnisnya Bang Kavi juga. Semoga di tahun 2013 ini makin moncer. Iya. Yeah. pesanannya banyak, diundang ke sana sini juga makin banyak. Nah, minggu depan kita akan bicara episode yang paling heboh, yaitu ramalan di tahun ular air. Siap-siap yang punya sio mau dicocok-cocokin nggak sama Bang Kavi? Karena biasanya Bang Kavi tuh meskipun dia bukan master fungsi, tapi ahli juga agak-agak nggak meleset gitu loh Bang. Masuk PP lagi. ada yang percaya Bang ya? Kita dengarkan nanti seperti apa kira-kira prediksi dari Bang Kavi Kurnia ya di tahun sio ular air ya Bang, kalau nggak salah Bang. Ular air ya Bang, benar ya? Iya. Banyak air-air nih ya soalnya. Ya udahlah. Kalau gitu kita pamitan dulu dari Kavis Break. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan jangan lupa tunggu terus Kavis Break hanya di jaringan Pas FM. Setiap Rabu mulai jam 5 sore. Saya Dona Oriza dan biang penasaran Kavi Kurnia. Bye-bye. Itulah tadi Kavis Break bersama si biang penasaran Kavi Kurnia.